terus dibimbing oleh seorang ustaz. Cuma dalam membimbingnya itu hanya mereka mengikuti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma begitu aja, dan saya itu tidak suruh mengulang, dan itu sudah selesai. Gimana hukumnya, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Anto. Silakan Ustaz. الدخول في الإسلام لا بد أن يكون بالنطق بالشهادتين مع العلم بمعنى الشهادتين وما تدلان عليه من توحيد لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل من علم ابنك الإسلام وضح له ذلك ثم دعاه إلى النطق بالشهادتين فكان بذلك دخوله في الإسلام. وعلى كل حال لا بد من العناية بتعلم أحكام الشرع والتفقه في دين الله بمعرفة ضروريات الدين وواجباته ومعرفة أيضا المحرمات، ويتدرج ابنكم بنصيحة منكم وتوجيه للتفقه والتعلم لهذا الدين العظيم الذي يسر الله سبحانه وتعالى له الدخول فيه. Syekh menjelaskan bahwasanya masuk Islam yaitu harus dengan mengucapkan syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tentunya dengan ilmu tentang pengetahuan apa makna dari syahadatain tersebut, ya, tentang tauhid yang ditunjukkan oleh syahadatain tersebut, ya. Dan kata Syekh, bisa jadi ustaz yang membimbing anak bapak masuk Islam, mungkin dia sudah menjelaskan terlebih dahulu tentang Islam, tentang tauhid, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tatkala dia ingin membimbing anak bapak masuk Islam hanya tinggal dituntun saja asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tanpa ada penjelasan selanjutnya karena sudah dijelaskan sebelumnya. Dan ini sudah jelas bahwasanya menyebabkan anak bapak masuk Islam. Intinya bahwasanya tatkala seorang masuk Islam, ya, tentunya harus memberi perhatian besar terhadap makna syahadatain, dan juga harus belajar tentang hukum-hukum syariat, terutama perkara-perkara yang sangat penting tentang dan juga diingatkan tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap bahwasanya bapak bisa mengajarkan anak bapak sedikit demi sedikit, ya, perlahan demi perlahan, tingkat demi tingkat, sehingga dia bisa semakin memahami tentang Islam dan dia yang telah diberi kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk dalam agama yang mulia ini. Nah, kami ucapkan terima kasih pada Fadilatul Syekh atas jawaban yang Syekh sampaikan. Di kesempatan berikutnya kita angkat pertanyaan kedua. Sudah ada Ibu Darmi di Jawa Tengah. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, ini saya mau tanya masalah birrul walidain, ya. Iya, silakan Bu. Begini Ustaz, ibu saya ini kan jualan kembang di pasar. Kembang itu kalau di Jawa Tengah kan khususnya biasanya suka apa ini, suka buat jaran kepang itu loh, kuda lumping, minta setan gitu. Iya. Jadi kalau saya kira tuh kira-kira ada kembang tolong, kembang liman gitu yang kita buat ke dukun-dukun, ada menyan-menyan gitu, iya, Ustaz. Iya. Itu tuh apa ya, apa bercah apa enggak ya Ustaz, ya? Baik. Baik, Ibu, boleh, terima kasih. Ada satu lagi. Gini Ustaz. Iya. Apa tuh namanya? Kalau apa namanya? Ini harus bagaimana sama ibu saya? Apa saya itu harus mentang ibu saya? Baik. Atau saya itu harus bagaimana sikap ibu terbaik ya, Bu, ya, untuk ibu saya. Ini. Saya sikapkan kalau memang itu musyrik, ibu saya nanti kan ya disiksa sama Allah, bisa sangat takut. Baik, sangat baik kasihan. Ibu. Baik. Terima kasih Ibu ya, atas interaksi Ibu. Nah, silakan. لا شك أن هذا العمل محرم وبيع أمك لهذه الزهور التي تستخدم لهذا الغرض هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويجب عليك أن تكوني ناصحة لأمك، محذرة لها، لأن هذا العمل من الأعمال التي توقع في الإثم وتكون بذلك عرضة للعقوبة، لأنها بذلك متعاونة على هذا الإثم العظيم والمنكر الشنيع. ولتبين لأمك خطورة السحر وخطورة أهله وخطورة التعاون معهم، ولو كان في بيع بعض الأشياء التي يستخدمونها لهذا الغرض. Saya menjelaskan bahwasanya tidak dilakukan lagi perbuatan hal ini, merupakan perbuatan yang haram, ya, menjual bunga untuk digunakan untuk memanggil setan misalnya, untuk melakukan amalan sihir misalnya. Dan ini merupakan bentuk bekerja sama, ya, dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan," dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Oleh karenanya sikap ukhti yang bertanya hendaknya berusaha menasihati ibunya dan mengingatkan ibunya akan bahaya hal ini, akan bahaya syirik, bahaya sihir, bahaya syaitan, ya. Ya, tentunya dengan cara yang sangat bijak dan cara yang baik. Ya, jangan sampai ibunya melakukan perbuatan ini dan bisa menjerumuskan ibunya dalam hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan tentang bahayanya sihir kepada ibunya, tentang bahaya pelaku sihir dan bahaya bekerja sama dengan mereka, meskipun hanya sekedar ikut nimbrung dalam menjual bunga yang digunakan untuk acara-acara tersebut. Ini merupakan perbuatan yang haram dan harus dijauhi. Terima kasih atas jawaban yang Syekh sampaikan. Kita angkat dari telepon ketiga. Sudah ada Ibu Nuraini di Sulawesi Barat. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dikecilkan volume TV-nya Ibu, ada feedback, silakan Bu. Silakan. Ya, yang saya ingin tanyakan bagaimana seharusnya sikap saya terhadap adik saya yang sudah berapa tahun pindah agama. Iya. Iya, artinya saya sebagai saudaranya, kakaknya, saya harus menyikapi dia bagaimana agar hatinya itu bisa kembali. Bisa kembali memeluk Islam, kembali ke dalam Islam. Nah, iya. Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaan Ibu. لا تملكين إلا النصيحة، نصيحة لأخيك أو أختك، والنصيحة لا تكون إلا بعلم، فإن كان عندك علم تنصحينها به فعليك بالنصيحة وبيان خطورة ما وقعوا فيه، لأن الردة من أعظم موجبات سخط الله سبحانه وتعالى وحلول العقوبة والخلود يوم القيامة في نار جهنم عياذا بالله من ذلك. والواجب عليك أن تعملي على النصيحة إن كان لديك قدرة علمية على ذلك، أو تكلمين من عنده علم أن ينصحهما أو أن يهديهما من الكتب ما تكون به ما يكون به إنقاذهما من هذا الكفر والردة والعياذ بالله. Syekh menjelaskan bahwasanya ibu tidak bisa melakukan apa-apa kecuali memberikan nasihat kepada saudari ibu atau saudara ibu, ya, agar dia kembali sadar, ya. Akan tapi Syekh mengingatkan bahwasanya nasihat tidak mungkin disampaikan kecuali dibangun di atas ilmu, ya. Oleh karenanya ibu tatkala memberikan nasihat harus memiliki ilmu. Jelaskan tentang bahaya kesyirikan, bahaya berbuat murtad, ya, riddah, ya, keluar dari agama itu berbahaya, dan keluar dari agama Islam itu bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, dan kesyirikan bisa menyebabkan kekal dalam neraka jahanam. Oleh karenanya yang wajib yang bisa dilakukan adalah memberi nasihat jika ibu memiliki ilmu, atau kalau paling tidak ibu meminta bantuan seorang ustaz misalnya yang punya ilmu untuk menasihati saudara ibu agar bisa kembali kepada Islam, atau dengan berikan buku-buku yang menjelaskan tentang rusaknya, ya, agama yang dia masuki, atau dan menjelaskan tentang benarnya Islam agar dia bisa kembali kepada Islam, agama yang benar. Terima kasih atas jawabannya yang Syekh sampaikan. Kita angkat berikutnya dari pertanyaan